Yohanes hondongam appa. Napi kahibaasan tu ilang kakalibuan na parisi na watu tuan Buddha tau impelambi puan Yesus, anana tedo ilambi Buddha puha ya pasikolan na anala Yohanes. Setungan na tak demak kale puan Yesus mantedo, sapu pasikolan naman di mantedo. Tapanan isang puan Yesus na wa napi kaheban tu ilang kakalibuan na parisi diyo na kahakahaya to'o, ya umpele lembana Yudea anama pasuri laku lembana Galilea. Indi lampil lawan na puan Yesus, tak malah tala mulai lembana Samaria. Ya diu Samaria ulambi umme sakote sanga sikar sika huku indo li tak napak manasa Yakub lakonak ni sanga Yusuf. Dio ongnya neta to deme sabujun di sangai bujun na Yakub. Tak dem pada sama lupu umpuan Yesus melau, ya mokko indi wampe nendo bak pabujum. Watu eta to umbai la titik 12 miyallo. Tahu ya pesikolana lako kota muallikinande. Pisanana sule mesa baini to Samaria, latu mimba. Mak kadam puan Yesus nawa. Indo, malah akan benna iti nuwa ikuihu. Na timba nindo baini nawa. O tuam, iku tu Yahudi ko anak kau to Samaria akan nampelau hak ko wai. Ia nama kada susi akasimu kato Yahudi lade yang kasilumbungan na to Samaria. Na timba puan Yesus nawa. Setongan na kelamis sangku indo pak PBN na puang ala ta'ala annamen nam pelawi ko wai, tak malah talai kum pelawi ya wai, analaku beng ko wai katuwam. Na timba indo bay ni nawa? O tuam, tak dem pesiok mo anin de bujun tak dem pada saman dalam. Ya lamu alam bandikonye indo wai katuwam, ya kup nene to kipu nene yang tumbengkan inde bujum. Sina ale taduka inde wai naihu susi inggan na anak na teen nolo olok na. Usang hakato o kasalipu haku ikon nala Yakub. Ya no mampuan Yesus. Menamen namu ihu inde wai bujum, laton telu yau sidingang kamerah hangam. Sapo ya itu mu ihu inde wai laku BM, ta unya delo siding kamerah hangas sule lako salako lakona. Aka inde wai laku BM, lamen dading kalimbu etamati ilang kalena, lomben ni katua sule lako salako lakona. Na timba indo bay ni nawa? O tuam, ben nak kondowa yang nama letak mak si mabaham, anna tak mak manggit sulilu tu mimba tinde. Mak kadang puan Yesus nawa? Lau ko tambay muanemu, amu sule etinde. Ya nawa ni indo bay ni? Aka tak unde muaneku. Mak kada polem puan Yesus nawa? Tapak tulakmu. Aka iko pelimang koke muane, anendo muanem pasola temo, taya muanemu. Dadi indo tulak mengena tapa. Ya nawan indo baine. O tuam, kusami pole kuua iko mesako nabi. Indo nene to kipo nene sangin umpenombai puang ala ta'ala etende tanete. Sapo iko to Yahudi simua anggan yawa Yerusalem malanongi hupatau menomba langan puang ala ta'ala. Mak kada pole umpuan Yesus nawa. O indo, katapa ya. Akapis sa watu tao la anggay ta indi tanete lanonge hupatau umpenumbayan beta, anatak to ila anggay yawa Yerusalem. Iko to Samaria, umpenumbay kwa to tamu isam, sapok kami to Yahudi, si umpenumbaykan to ki isam, aka kasalamasam butu dio may to Yahudi. Sapok lade watu na inggan na tao to menumba si dasia, la umpenumbayan beta so launak penawanna si tuhuk kamaloloam. Anawatu ya to'o sulem. Aka awanay na to menomba susi ya to'o, na puhayam beta puang ala ta'ala. Awana puang ala ta'ala ya mempenawa. Dadi inggan na tau to la menomba lako, pahalu menomba solau na penawa, situhu kamaluluan na puang ala ta'ala. Ya na wong nindo ba ini? Kusan duka kuwa la sule to dilantik lami pasalama indo si diwa ang Kristus. Maka sulem la napaisannya sangkia inggan na inggan na siya. Ya nawam puan Yesus. Kaun to inde, tumpak tula iko. Ya sulisihan duka pasikolana. Sangi manga-manga muita puan Yesus sipak tulak baine. Sapo takdem mui podola mesa ungkutana inawa, akan pahaluam. Batu hakalanawa akan nasipak tulak kuah inde dio baine. Ya umpele baban timbaan lendo baine dio ampek bujum, analek bela kokoto umpak tulasan angkana sulana nawa. Mai kuak talau belambi'i indo tau tentulah sanasan nak pak pegosang kulesu. Umbai layangka indo tau dilantik lami pasalama. Yalek bain indo sina kota laum pelambi ipuan Yesus. Tapa na lek bain do bain lako kota. Yana wami pesikolana. Otongkuhu, main kota pangan dia. Sapuno wahi puan Yesus. Desiang keduka kinandeku tak misan nak. Ya sipak tulak-tulak nindo pesikolana nawa. Desiang kati umbai umbawan ni sulai kinande. Nawa umpuan Yesus. Indo kau kinandeku. Lantuhu ya pailok nato suaa. Analaku pasupi indo pengkeha ngampuhan abenna. Sinang wa tau, apa pi bulan namane pepahian ni, sapuk kutula sangkwa, pahandannya inggan nauma, sangi mata sa umpahena lamalan di pepahe. Na pahandu untuk mepahe lontahi masahona, na suhun inggan atau mengambo anato mepahe pada-pada masanna nalambi buah pengkehana. Indo buah pengkeha, kalembasanna to lambi katuam sule lako salako lakona. Awana tappa indo tulakna to matua nawa, sengak to mengambo, sengak to pepahe. Kusua kuak laum pepahe uma, tai kuak muamboi. Akato sengak ungkehai, anamalai kuak nalambi buah pengkehana. Dadi buda tu Samaria sinda indo kota, ma tappa laku pung Yesus akan nawa indo baine, na tulasa na enggan napa pogo sangku indo puha kupogau. Na suhu silambi indo to Samaria puan Yesus, ia na pelawin na namala toh hopi. Lambi toh hopi duka dua benge ta to'o. Yaitu tuan budan tau matapak laku puan Yesus, akan hingin indo pipak guhanna. Sangin noa pulek laku indo baine. Temo matapak kam, taya kahan indo mandi pak tulakmu. Sapuaka ki hingi sola talingangki, ki ita sola matangki, anak isa mikiwa awanaya tolong pasalama isin nendelino. Tapana dua bengi toh puan Yesus di Samaria, ya lek bau laku Galilea. Awana demi nawa puan Yesus, mesa nabi tak sidipak kaselai lampot tulitakna. Sudah laku Galilea puan Yesus, ya sangin tilalak tu dia untahi mamanapai, akan ita asam indo na pugau yawu Yerusalem watunna allo kalapasam. Akalangan ni duka indo tau mak pakahua. Ya mak pasulem puan Yesus lakukana, dia Galilea indo nongi umpeveng kuwali wai menda dianggur. Waktu itu tahu dia kota Kapernaum di mesa atau dipakai mahasam masa kianakna. Tapi nana hingi dia sulem puan Yesus di Yudea, ya lek basihan napi lambi yang namin kahu masing-masi melau nawa. Kelamala, ulomba nanak ku laku Kapernaum, na umpak bono sana aka diampain penawanna. Ya mak kadang puan Yesus lakun do tau nawa. Maka tak kuak simui ta tanda memang-amanga, ya si tak kuak matapak. Ia nawan indo to dipake. Oh tuang kamaseya. Lomba nanakku sumalai lampi penawa. Ia nawa pole umpuang Yesus. Laungko, akabono nindo anakmu. Sampeng katapai tulak na puan Yesus indo tawa na lekbay. Mane mula lala na nasi tammu sanaka naka sebuak na ia nawami. Bono nindo anakmu. Ia mekutana laku indo ton tammu inawa. Tetek sanaka na bono i. Nawaim. Tetek mesa loy alloy samai anna bono ilalakna. Nakilalai siha nambenin dua anak, aka watte tanto anna wanni puan Yesus, bono unna anakmu. Nasuhu mata pasas sahapunna laku puan Yesus. Yanto utanda memang-emang kapenduan anna pugau puan Yesus di Galilea, sule pulena di Yudea.